صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله فمسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, yaitu tafsir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 146 dan 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Al haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan, alladzina atainahum, orang-orang yang telah kami beri kitab pada mereka telah mengetahui, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka, dan sesungguhnya sebagian mereka menutup kebenaran, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Sesungguhnya kebenaran itu dari Rabbmu, wahai Rasul. Maka jangan engkau menjadi orang yang ragu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih berkait dengan apa yang sebelumnya dari ayat-ayat, ketika berbicara tentang masalah kiblat, yang mempermasalahkan, yang membicarakan dengan nada miring, yang menyatakan dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang memojokkan Rasulullah dengan perpindahan kiblat, yang paling besar, yang paling banyak adalah dari kalangan Ahlul Kitab. Yahudi dan Nasrani. Lebih khusus lagi orang-orang Yahudi yang mempermasalahkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka, tentang ahlul kitab, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya mereka-mereka yang kami telah beri kitab, Yahudi ataupun Nasrani, pernah diberi kitab Taurat, pernah diberi kitab Injil, ya'rifunahu, mereka mengenali Rasulullah seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi kata Allah, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sekelompok dari mereka, dari kalangan ahlul kitab, menyembunyikan pengetahuan tersebut. Menyembunyikan al-haq yang telah mereka ketahui. Wahum ya'lamun. Dalam keadaan mereka tahu, mereka sembunyikan kebenaran. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti mereka menentang masalah kiblat, menentang masalah ini, masalah itu. Semuanya hanya permainan mereka. Hati kecil mereka tahu kalau ini benar-benar Rasul. Hati kecil mereka tahu bahwa benar-benar beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khunirin a'azakumullah dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Yukhbiru ta'ala anna ahlal kitab qad taqarrara indahum wa'arafu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini Allah mengkhabarkan bahwa ahlul kitab, orang-orang yang pernah diberi kitab dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, telah tetap di tengah-tengah mereka. Mereka telah tahu, telah mengerti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma jaa bihi haqqun wa sidqun, dan mereka juga tahu bahwa apa yang dibawa olehnya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun wa sidqun, kebenaran, kejujuran. Wa tayaqqanu dzalika kama tayaqqanu abna'ahum, dan mereka meyakininya seperti meyakini anak-anak mereka. La yashtabihun, tidak tersamar. La yashtabihun alaihim bighairihim, tidak akan tersamar dengan yang lain. Enggak akan ketukar, enggak akan tercampur, enggak akan bingung dengan anak-anak yang lain. Ada apa? Apakah ada orang tua yang bingung mana anaknya? Enggak ada. Mereka semua hafal. Khana fidina a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Bahwasanya yang namanya orang tua terhadap anaknya enggak akan tersamar. Enggak akan ragu, ini benar-benar anakku. Demikian pula Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad SAW bahwa beliau benar-benar Rasul seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tidak ragu. Mereka yakin bahwa beliau benar-benar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan barakallahu fikum, permisalan dengan anak itu adalah sudah sering dipakai oleh orang-orang Arab ketika itu. Kalau berbicara tentang yakin, akan dikatakan yakinnya seperti meyakini anaknya sendiri. Dia mengenalinya seperti mengenali anaknya sendiri. Itu sudah menjadi masal, sudah menjadi permisalan-permisalan. Pernah Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang, kemudian bertanya kepadanya, ibnaka hadza, dia membawa anak, apakah ini anakmu? Dijawab oleh orang tadi, na'am ya Rasulullah, ashhadu bihi, iya ya Rasulullah, ini anakku dan aku mempersaksikannya bahwa ini adalah anakku. Kata Nabi SAW, Ama innahu la yakhfa alaika wa la takhfa. Tentu anak ini enggak akan tersamar bagimu dan engkau enggak akan tersamar baginya. Pernah ada di antara kalian yang ketukar bapaknya? Oh, saya kira bapak saya. Hampir-hampir jarang-jarang sekali terjadi. Itu pun mungkin sesaat terjadi, kemudian tersadar, oh ternyata bukan. Kenapa? Karena dia sangat amat kenal dengan bapaknya, sebagaimana bapaknya kenal dengan anaknya. Maka mereka ahlul kitab, kata Allah, mengenali Rasulullah seperti mengenali anaknya sendiri. Bahkan ketika ditanyakan kepada salah seorang Yahudi yang masuk Islam, apakah betul kalian tahu dan meyakini Rasulullah seperti meyakini anakmu? Kata mereka, bal aktsar. Bahkan lebih, kata mereka. Kami kadang meragukan anakku, apakah ini benar-benar anakku atau istriku selingkuh. Aku ragu. Tetapi tentang Rasulullah, tentang Nabiullah, kami tidak ragu. Jadi ketika ditanya, apakah engkau dan kalian, wahai ma'syarul Yahud, mengenali Nabi ketika itu seperti mengenali anak kalian? Kata mereka, bal aktsar, bahkan lebih. Karena kami kadang meragukan anak-anak kami, tapi kami tidak meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi masalahnya, fariqan minhum yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Masalahnya sebagian mereka ada yang menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Ini masalahnya. Ada yang dalam keadaan menentang Islam dengan kebodohan. Ada fariqan ya kafara bijahlihim. Sekelompok kufur dengan kebodohannya. Memang benar-benar enggak kenal, enggak tahu. Sekelompok yang lain amanu bihi. Beriman karena ini benar-benar Rasulullah, mereka sudah tahu seperti mengenali anak mereka sendiri, maka ketika ada masuk Islam. Seperti Abdullah Ibn Salam radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Yahudi masuk Islam. Ada kelompok yang ketiga dan ini yang terbanyak. Dikatakan oleh Syekh Sa'di, dan ini yang terbanyak, yaitu yang mengingkarinya dalam keadaan tahu. Jadi ada tiga golongan, ada yang mengingkari dalam keadaan tidak tahu, karena orang awamnya, yang enggak ngerti apa-apa. Ada lagi yang mengetahui tapi mengingkari. Ini digambarkan oleh Allah Ta'ala, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun. Sekelompok dari mereka ada yang mengingkarinya, menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Yang ketiga yang paling sedikit, tahu kemudian beriman. Sedikit sekali. Qalilun mahum. Wa aktsaruhum, sebagaimana Allah gambarkan, kebanyakan mereka, apa yang Allah katakan, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka, mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wa man adlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan persaksiannya di sisi Allah Ta'ala? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang tahu tapi menentang dan tidak mau mempersaksikan? Padahal tahu. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Dia menentangnya dalam keadaan istaiqanatha anfusuhum, menentang kebenaran dalam keadaan hati mereka tahu itu hak, tahu itu benar, tapi ditentang dan disembunyikan kebenaran itu. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun, menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Khani fi na'azakumullah, kata Syekh Sa'di selanjutnya, wa fi dhimni dhalik, di dalam kandungan ayat ini ada tasliyatun lirrasul wal mu'minin. Ada tasliyah. Tasliyah itu menghibur Rasulullah SAW. Wal mu'minin, dan menghibur orang-orang beriman. Bahwa mereka menentang kalian itu bukan mereka tidak tahu. Mereka sungguhnya tahu. Mereka mengerti. Dan sebagian besar mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Dan mereka mengenali Rasul seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Artinya, bukan kesalahanmu, wahai Rasul. Bukan kesalahan kalian, wahai mukminin. Kalian sudah menjelaskan. Dan mereka sudah tahu. Tapi mereka tidak mau. Qala wa tahdhir. Dan juga terkandung dalam ayat ini tahdhir min syarrihim wa syubahihim. Terkandung pula peringatan agar berhati-hati dari kejahatan mereka, ahlul kitab. Wa syubahihim, dan dari syubhat-syubhat mereka, pengkaburan-pengkaburan yang mereka tebar. Hati-hati. Wa fariqun minhum lam yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Dan sekelompok dari mereka ada yang tidak menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Ini menunjukkan makna ucapan Allah fariqan wa inna fariqan, dan sesungguhnya sekelompok minhum dari mereka, berarti bukan seluruhnya. Inilah ikhwan ibn a'azakumullah, Al-Qur'an menyatakan apa adanya. Kalau kenyataannya tidak seluruhnya, Allah katakan tidak seluruhnya. Fariqan minhum, sebagian dari mereka, sekelompok dari mereka, berarti ada sekelompok lain yang tidak menyembunyikan ilmu, ada. Dan mereka masuk Islam. Dan ditanya, apakah betul kalian mengenali Rasul seperti mengenali anak-anak kalian? Mereka menjawab, bal akthar, bahkan lebih. Kami mengenalinya waktu itu lebih daripada anak-anak kami. Faminhum, kelompok ketiga, man amana bihi wa minhum man kafara bihi jahlan, jahlan. Dan sebagian yang lain, ada yang menentangnya kufur karena bodoh, karena enggak ngerti, karena enggak tahu. Fal alim, maka seorang yang berilmu sudah seharusnya alaihi idharul haq, atasnya untuk menjelaskan kebenaran. Kewajiban bagi orang yang berilmu untuk menjelaskan kebenaran. Watabiinihi watazinih, dan menjelaskan, menerangkan serta mengindahkan. Ini kebenaran, ini mulia, ini hak, ini yang akan diterima oleh Allah, ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Harus diangkat, dimuliakan kebenaran itu. Ini kewajiban siapa? Al-alim, orang yang berilmu. Maka siapa yang punya ilmu tapi tidak mau menerangkan, siapa punya ilmu tapi dia diam, tidak menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, berarti dia syaitanun akhras, setan bisu. Dan dikatakan menyerupai Yahudi. Menyerupai Yahudi. Karena Yahudi tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenali Nabi seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi apakah mereka sampaikan? Tidak. Yaktumunal ilma wahum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan tahu. Maka kata para ulama ahli sunnah, siapa dari kalangan orang yang berilmu kemudian menyembunyikan ilmunya dan dia mengajarkan sebaliknya kesesatan, maka dia seperti Yahudi, menyerupai Yahudi. Dan siapa yang berjalan dengan kebodohan sehingga sesat, maka dia seperti Nasrani. Kemuslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, kata beliau, maka kewajiban orang-orang yang berilmu semestinya menerangkan apa yang diketahuinya. Bikulli ma yaqdir alaihi min ibaratin wa burhanin wa mithal. Dengan segala apa yang dia mampu menerangkan kebenaran, min ibarah, dengan ungkapan-ungkapan yang dia bisa, wa burhan, dengan bukti-bukti yang dia punya, wa mithal, dengan percontohan-percontohan, permisalan-permisalan, wa ghairi dzalik, dan lainnya. Kewajiban seorang alim yang punya ilmu harus menerangkan kebenaran. Sebaliknya, wa ibtalil batil, hendaklah dia menjelaskan kebatilan yang batil. Menjelaskan yang hak adalah hak dan menjelaskan yang batil adalah batil. Wa tamyiz, tamyizhi 'anil haq, dan hendaklah dia membedakannya dari kebenaran, bahwa ini kebenaran, yang ini kebatilan. Hati-hati, ini yang batil, yang itu yang hak. Ini kewajiban siapa? Al-alim, kewajiban orang yang berilmu. Watashyinihi wataqbihihi linnufus. Setelah dibuktikan yang batil adalah batil, setelah diterangkan, dijelaskan yang batil adalah batil, apa kewajiban berikutnya? Tashyinihi wataqbihihi. Menjelekkannya, merendahkannya. Jangan dipuji. Iya memang itu batil, tapi memiliki kebaikan ini. Berarti dia khianat. Berkhianat. Dari sisi apa dia berkhianat? Karena dia orang yang berilmu, maka dia memiliki amanah. Amanahnya adalah menjelaskan kebenaran. Bahwa ini adalah kebenaran, kemudian mengindahkannya, kemudian mengajak manusia untuk mengikutinya. Sebaliknya, menerangkan yang batil adalah batil, kemudian menjelekkannya dan memperingatkannya, jangan diikuti. Ini amanah di pundak siapa? Al-ulama. Di pundak orang-orang yang berilmu. Di pundak orang-orang yang tahu. Bi kulli tariqin mu'addin lidhalik. Fahaulail katimun akasul amr. Seharusnya demikian orang yang berilmu. Tetapi haula al-katimun yang menutup kebenaran tadi, yang menyembunyikan al-haq tadi, akasu al-amr, membalik keadaan. Yahudi tadi, fariqan minhum, sekelompok dari mereka membalik keadaan. Mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka menyembunyikannya, tidak menerangkannya. Mereka menyembunyikannya, tidak menyampaikannya, bahkan menyampaikan sebaliknya, bahwa ini bukan Rasul, dia pendusta, dia begini, dia begitu. Maka ini adalah para pengkhianat. Inakasat ahwaluhum, maka keadaan mereka pun berbalik. Tadinya yang dimuliakan karena punya ilmu, tadinya dia ditinggikan karena mengikuti Nabi Musa, tadinya mereka begini, tetapi dengan kekufuran mereka, membalik amanah yang Allah SWT perintahkan pada mereka, akhirnya mereka direndahkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah SWT. Maka setelah itu Allah SWT berfirman, al-haqqu min rabbik, bahwa kebenaran itu dari Rabbmu. Kebenaran itu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Ay hadal haqq alladhi huwa ahaqqu an yusamma haqqan, kebenaran yang memang paling pantas disebut dengan kebenaran, dari segala sisinya dia adalah al-haq, karena terkandung di dalamnya segala macam kebaikan yang mulia. Disebut al-haq karena di dalamnya ada matalibil aliyah, ada aturan-aturan yang mulia, yang tinggi. Wal awamiril hasanah, dan ada perintah-perintah yang baik. Wa tazkiyatun nufus, dan terkandung pula di dalamnya pembersihan jiwa. Wa hasuha ala tahsili masalihiha, dan juga di dalamnya ada anjuran untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Wa daf'i mafasidiha, dan menolak segala macam kejelekan-kejelekan. Mengapa demikian mulianya agama ini? Al-haq ini demikian sempurnanya. Lisudurihi min rabbik, karena ini dari Rabbmu. Jangan ragu. Kebenaran ini adalah kebenaran yang sempurna. Agama ini agama yang lengkap. Enggak akan ada kekurangan dari segala sisinya. Mengapa demikian? Karena al-haqqu min rabbik, karena kebenaran ini dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, maka engkau jangan ragu. Qana bin na'azakumullah qom zimiyan zarmati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ragu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan ragu, agar kemudian pengikut-pengikutnya juga jangan ragu. Wahai kaum muslimin, kebenaran yang ada dalam Quran itu dari Allah. Wahai kaum muslimin, kebenaran yang ada dalam hadis-hadis sahih itu dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka kalian jangan ragu. Pasti benar. Kalau orang berkata menurut saya, itu ada kemungkinan salah sekian banyak kemungkinan, sekian persen banyaknya, lebih dari separuh. Iya kan? Kalau dia menebak-nebak. Tetapi kalau qala Allah qala Rasul, maka itu pasti benar. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini al-haq dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin. Mereka membawa syubhat. Ahlul kitab membawa syubhat, membawa pengkaburan-pengkaburan. Kalau memang engkau benar, kenapa enggak begini? Kalau memang engkau di atas kebenaran, kenapa enggak begitu? Kalau memang demikian, kenapa enggak diturunkan sekaligus 30 juz? Kalau memang engkau benar, kenapa enggak diturunkan malaikat bersamamu? Kalau engkau benar, ini semua syubhat, pengkaburan-pengkaburan tadi. Jangan membuat ragu kalian. Jangan membuat ragu kalian. Kebenaran ini dari Rabbmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lisudurihi min rabbik. Karena sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti benar. Alladhi min jumlati tarbiyatihi lak an anzala alaika hadal Qur'an. Yang termasuk di dalam bimbingan Allah kepadamu adalah Allah turunkan kepadamu Al-Quran ini. Alladhi fihi tarbiyatul uqul wan nufus. Yang di dalamnya ada bimbingan untuk akal-akal manusia dan bimbingan untuk jiwa-jiwa manusia. Wa jami'il masalih. Dan juga untuk segala maslahat, kebaikan-kebaikan bagi manusia. Fala takunanna minal mumtarin. Maka hendaklah engkau jangan menjadi mumtarin. Yani fala yahsul laka adna syak wa raiba fi. Maka tidak akan terjadi keraguan pada dirimu. Enggak akan terjadi keraguan pada dirimu. Bal tafakkara fihi wa ta'ammal. Bahkan semestinya engkau perhatikan dan engkau pelajari. Ini hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari dengan benar. Tafakkar. Bertafakurlah. Hatta tasil bidzalika ila al-yaqin, sampai mencapai keyakinan. Li'anna tafakkur fihi la mahala dafi'un lisyak. Karena tafakkur fil Qur'an la raiba wala syak, la mahala dafi' lisyak. Tidak mungkin tidak akan menghilangkan keraguan. Kalau kau pelajari Al-Qur'an. Masalahnya afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aghfaluha? Masalahnya apakah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka sudah terkunci? Itu masalahnya. Kalau saja mereka mau pelajari Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an kalimat la raiba fi atau la raiba fiha wala syakka wala miryata? Berapa kali? Sehingga kalau orang mau tafakkur, bertafakkur, mempelajari Al-Quran, bertambah yakin. Bertambah yakin, bertambah yakin. Al-haq min rabbik. Karena kebenaran ini dari Rabbmu. Fala yasul laka adna syak. Maka enggak akan terjadi sedikit pun keraguan padamu. Bahkan semakin engkau pelajari, semakin yakin. Semakin engkau pelajari, semakin yakin. La mahala, tidak mungkin tidak. Dafi' lisyak, akan tertolak keraguan. Musil lil yaqin, akan menyampaikan pada keyakinan. Setelah itu, Allah kembali kepada permasalahan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, fastabiqul khairat. Kembali kepada permasalahan, ini masalah kiblat. Kata Allah, masing-masing kami sudah jadikan kiblatnya. Wa huwa muwalliha, dan Allah lah yang memalingkannya, yang memerintahkannya. Fastabiqul khairat. Kalau gitu, berlomba-lombalah dengan kebenaran atau dengan kebaikan. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, akan Allah datangkan kalian seluruhnya. Untuk apa? Untuk dibalas. In khairan fa khairun, in syarran fa syarran. Kalau kebaikan dibalas kebaikan, kalau kejelekan dibalas kejelekan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha mampu, maha bisa. Maka kaum muslim yang saya hormati, Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ay kullu ahli dinin wa millatin lahu wijhatun, bahwa setiap golongan agama, setiap golongan millah memiliki wijhah, yatawajjah ilaiha fi ibadatihi, memiliki arah yang mereka mengarah ke sana ketika beribadah. Walaysa sya'an fi istiqbalil qiblah, fa innahu min asy-syara'i allati tataghayyar biha al-azmina wal ahwal. Tetapi permasalahannya bukan arahnya kemana atau kemana. Dulu Yahudi disuruh untuk menghadap Baitul Maqdis. Ternyata kaum muslimin disuruh oleh Allah menghadap Ka'bah. Atau mungkin ada nabi yang lain disuruh mengarah ke arah lain. Likullin wijhatun huwa mawalliha, masing-masing dengan kiblat yang Allah perintahkan. Yang jadi masalah bukan kiblatnya ke sana atau kemari. Itu bisa berubah. Itu syariat. Terserah Allah. Allah mau ganti, Allah mau rubah, Allah mau pindahkan, Allah mau palingkan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asy-sya'nu kullu sya'n fit tha'ah. Yang paling penting adalah kalian taat apa enggak. Itu saja. Kembali pada ucapan Syekh Sa'd rahimahullah. Kata beliau, "Laisa asy-sya'nu fi istiqbalil qiblah." Urusannya bukan arah kiblatnya atau menghadap kiblatnya kemana, tetapi karena syariat ini berubah-ubah, di Nabi Fulan berubah syariatnya, di Nabi yang lain berubah pula syariatnya. Wa yadkhuluha an-nasakh wa an-naql. Dan ada pula perubahan-perubahan. Ada nasikh, ada mansukh. Ada yang dibatalkan hukumnya, ada yang dirubah oleh Allah, ada yang diganti, ada yang dibatalkan. Di masa Bani Israel ada yang diharamkan, di masa Islam dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Ada perubahan-perubahan. Ada pula perubahan qiblat min jihatin ila jihah, dari satu arah ke arah lain. Walakin asy-sya'n kullu sya'n fi imtithali ta'atillah. Tetapi urusan yang terpenting adalah apakah kalian mentaati. Wa taqarrub ilaih, apakah kalian mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan taatan itu, dengan ketaatan tersebut. Wa talabaz zulfa indah, apakah kalian menginginkan kedekatan dengan Allah, mengikuti syariatnya. Fahadha huwa anwanu sa'ada wa munsyurul wilayah, itulah ciri-ciri kebahagiaan, itulah perkara yang akan membawa keselamatan dan pertolongan. Apa itu? Mentaati kemanapun diperintahkan. Kalau Yahudi diperintahkan ke Baitul Maqdis, taati. Kalau Muslim diperintahkan ke Baitullahil Haram, taati. Ini kalau benar-benar mereka masih berpegang dengan syariat mereka, taati. Wa huwa alladhi idza lam tattasif bihi an-nufus hasalat bihi khasaratu dunya. Inilah yang kalau seseorang tidak tersifati dengan sifat ini, maka dia akan rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Sifat apa? Sifat taat tadi. Sifat tunduk tadi. Sifat ingin menuruti perintah-perintah Allah, ingin menjalani syariat-syariat Allah SWT. Berarti ayat ini mirip dengan ayat yang lain. Apa kata Allah? Likulli ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan untuk mereka syariat sendiri-sendiri dan manhaj sendiri-sendiri. Apa lanjutan ayatnya? Setelah Allah katakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahida. Kalau Allah kehendaki, kami akan menjadikan kalian satu umat saja. Walakin liyabluwakum, tetapi untuk menguji kalian. Fima atakum fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dengan kebaikan. Perhatikan, setelah dikatakan masing-masing punya syariat sendiri-sendiri, Allah katakan di akhirnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Di ayat ini juga sama. Walikulli wijatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setelah diterangkan oleh Allah masing-masing punya syariat, masing-masing punya arah kiblat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Asya'an fi tha'ah. Urusannya adalah pada ketaatan. Kalau itu perintah Allah, ini perintah Allah. Maka taati perintah Allah pada kalian, kami mentaati perintah Allah pada kami. Fastabiqul khairat. Khonibni na'azakumullah, kalau saja mereka Yahudi mentaati Tauratnya, kalau saja mereka Yahudi mentaati Nabi Musa alaihi salam, maka niscaya mereka akan ikut Rasulullah SAW. Otomatis. Akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di dalam perintah-perintah syariat mereka ada berita akan datang nanti Rasul namanya Ahmad, Muhammad, Al-Mahi dan sekian nama yang disebutkan dalam kitab mereka. Ciri-cirinya begini, begini, begini dan itu mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Khonibrina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastabiqul khairat kepada mereka kalau mereka itu benar-benar masih berpegang dengan Taurat. Ternyata tidak. Mereka tidak berpegang dengan Taurat mereka sendiri. Baik, kalau kalian merasa yakin dengan apa yang kalian pegang, kami merasa yakin dengan apa yang kalian kami pegang, silakan. Kalian berjalan, kami berjalan. Berlomba-lomba dengan kebaikan. Mereka tidak akan konsekuen. Mengapa demikian? Kalau mereka konsekuen, mereka akan berkata, kami masuk Islam. Karena Nabi kami menghabarkan dalam kitab kami, Taurat, dari Allah SWT, bahwa akan datang Nabi dan ciri-cirinya persis seperti Nabi kalian. Kan begitu? Silakan. Berupayalah kalau mentaati apa yang ada pada kalian. Kami akan mentaati apa yang Allah perintahkan pada kami. Khonibni na'azakullah kaum muslim yang saya hormati. Qala, dikatakan oleh syekh selanjutnya, wal amr bil istibaq ilal khairat qadrun za'id. Bahwa perintah untuk berlomba-lomba itu mengandung syai'un za'id. Mengandung makna lebih dari sekedar perintah biasa. Kalau hendaklah kalian berbuat baik, kalian berbuat baik, kami berbuat baik. Kalian mentaati Allah, kami mentaati Allah. Itu baru perintah. Tetapi kalau kalimatnya fastabiqul khairat, ini ada makna zaid, ada makna yang lebih dari sekedar perintah biasa. Di mana lebihnya? Karena di dalam masalah berlomba-lomba terkandung di dalamnya masing-masing ingin lebih taat dan ingin lebih sempurna. Berarti di sana masing-masing ingin melengkapi wa takmiliha wa iqa'iha ala akmalil ahwal. Masing-masing ingin menyempurnakan ketaatannya, masing-masing ingin melengkapi ketaatannya, dan masing-masing ingin menjadi yang paling sempurna dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal mubadara ilaiha, dan masing-masing ingin bersegera. Itu makna musabaqah. Itu makna berlomba-lomba. Wa man sabaqa fid dunya ilal khairat, dan siapa yang menang dalam perlombaan kebaikan di dunia, dia akan menang pula lebih dulu nanti masuk ke dalam surga. Fasabiqun a'lal khalqi darajatan. Para sabiqin yang lebih dulu dalam berbuat baik, lebih dulu dia masuk jannah dan lebih tinggi, lebih mulia. As-sabiqun as-sabiqun, apa kata Allah? Ulaikal muqarrabun. Para sabiqun, orang yang bersegera berbuat baik, bersegera beramal baik, berlomba-lomba untuk beramal khair, tentunya dia akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, di surga yang penuh nikmat di dalamnya. Wal khairat tashmul jami'a faraid, yang namanya kebaikan-kebaikan seluruh kebaikan, mencakup yang wajib-wajibnya, mencakup pula yang mustahabatnya, yang anjuran-anjuran. Mencakup salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, jihadnya, dan juga segala yang bermanfaat. Apakah bermanfaat muta'addin atau qasir? apakah manfaat yang muta'addi ataupun manfaat untuk dirinya. Yang bermanfaat untuk dirinya, amal saleh untuk dirinya. Bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain, memberikan kebaikan untuk orang lain, ini muta'addi. Itu semua khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Walamma kana aqwa ma yahuthu an-nufus 'ala al-muzara'ati lil khair, maka tentunya yang namanya musabaqah aqwa ma yahuthu an-nufus. Aqwa ma yahuthu an-nufus maknanya yang paling kuat dalam mendorong jiwa untuk bersegera beramal baik. Wa yunashshituha, dan ditambah lagi semangatnya dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala, berita tentang pahalanya. Maka Allah lanjutkan ayatnya, ainama takunu yatibikumullahu jami'a, di mana saja kalian berada, kalian akan dikumpulkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Tentunya maknanya dikumpulkan untuk dibalas. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yani kata Syekh Sa'di rahimahullah, fayajma'ukum liyaumil qiyamati biqudratihi, Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat dengan kekuasaannya. Fayujazi, dan akan dibalas. Kullu 'amil, setiap orang beramal akan dibalas. Setiap orang berbuat satu perbuatan akan dibalas. Liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna, untuk Allah balas orang-orang yang berbuat jelek dengan kejelekan, dan Allah balas orang-orang yang berbuat ihsan dengan husna, dengan kebaikan pula. Wa yastadil bihadil ayah asy-syarifah, maka berdalil dengan ayat ini yang mulia ini, ala al-ityan bi kulli fadilatin yattasifu biha al-amal, disuruh dengan ayat ini ada dalil yang menganjurkan, memerintahkan agar kita mendatangkan sifat yang paling sempurna dalam sebuah amalan. Karena disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Kasalati fi awwali waqtiha, seperti salat di awal waktu. Wal mubadarah ila iradid dhimmah, dan segera untuk membebaskan tanggung jawab. Kalau kamu berbuat salah, cepat minta maaf. Kalau engkau mendolimi seseorang, kembalikan madlamahnya. Kalau engkau pernah menyakiti seseorang, hendaklah kamu minta ridhonya. Kalau engkau pernah mengambil dengan zalim harta orang lain, kembalikan kepadanya. Itu ibra'id dhimmah. Dan juga kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu termasuk dhimmah juga, tanggung jawab masing-masing. Dia belum bayar puasa, berarti dia punya sesuatu yang harus dia tunaikan. Wal haji, wal umrah, wa ikhrajiz zakah, wal ityan bi sunanil ibadat. Demikian pula mendatangkan segala macam sunnah-sunnah dari ibadah dan adab-adabnya. Falillahi ma ajma'aha wa anfa'aha min ayah. Kata Syekh di akhirnya, sungguh demi Allah, betapa lengkapnya ayat ini dan betapa bermanfaatnya ayat ini. Terkandung di dalamnya bahwa kalian sudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat jelas dalam Quran dan Sunnah, dan ini dari Allah. Kalau dari Allah pasti benar, maka kerjakanlah dengan berlomba-lomba. Jangan dalam keadaan bermalas-malasan. Idza qamu ila shalah qamu kusala, berdiri untuk salat berdiri dengan malas, tidak, tetapi berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Khamilina azakumullah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca dari dua ayat ini, kita mendapatkan dorongan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu din dari Quran wa Sunnah, dan berlomba-lomba untuk mengamalkannya, mengerjakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kerjakanlah, tapi menyuruh untuk berlomba-lomba. Yang di dalamnya ada musara'ah, ada bersegera. Jangan menunda-nunda sebuah amalan. Shalatu wa fiqul afiyah. wanaslah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.